dan orang-orang miskin. Wa ayyakuna mutakhasyian dza sakinatin wa waqar. Hendaknya dia dalam keadaan khusyuk, tenang, dan dalam keadaan berwibawa. Faqad jaa'a an Amr ibn al-Khattab an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala. Telah datang dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq wastabiqul khairat wa la takunu 'ayalan 'alan nas. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai segenap para pembaca Al-Quran, angkatlah kepala kalian, sungguh telah tampak jalan bagi kalian. Maksudnya jalan yang benar, yang dilalui oleh orang-orang yang menginginkan keselamatan. Dan bersegeralah, berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan, dan jangan engkau berbuat tidak adil di atas manusia. Jangan tidak adil menyikapi berbuat kepada manusia. Ini nasihat Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hendaknya kaum mukminin mereka segera dalam beramal soleh. Telah terang jalan dengan apa yang dia baca daripada Al-Quran. Kemudian dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yambaghi lihamil Al-Quran ayyarfa'a ayya'rifa bilailihi idhan nasu na'imun wabinaharihi idhan nasu muftirun wabihuznihi idhan nasu yafrahun wabibukaihi idhan nasu yadhakun wabisamtihi idhan nasu yakhudun wabikhusyuhi idhan nasu yakhtalun. Beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, hendaknya para pembaca Al-Quran dia di malam harinya mengerti dengan keutamaan-keutamaan dari ibadah. Ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai segenap manusia, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, salatlah di malam hari dalam keadaan manusia tidur, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Dan hendaknya dia memperhatikan di siang harinya dengan memperhatikan ibadah-ibadah seperti puasa. Idzan nasu muftirun, di mana manusia tidak melakukan puasa, apalagi puasa yang wajib. Dan kesedihannya apabila manusia bergembira. Ya, jangan selalu bergembira kemudian lalai. Ya, tidak lupa dengan apa yang dia akan dihadapi pada hari kiamat nanti. Kaum mukminin hendaknya memperhatikan waktu-waktu untuk merenungkan apa yang dia akan hadapi di hari kiamat, sehingga melahirkan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kepada Allah dengan dia meneteskan air matanya. Ya. Dan orang yang demikian, sebagaimana dikhabarkan, ya, akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Wabibukaihi idan nasu yadhakun, dengan dia menangis di mana kebanyakan manusia mereka tertawa ria. Dia diam ketika manusia banyak bicara berdalam-dalam yang tidak perlu untuk dia mendalaminya. Dan khusyuknya ketika manusia terpedaya, tertipu. Wa anil Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, inna man kana qablakum ra'ul qur'ana rasa'ila min rabbihim fakanu yudabbirunaha bil layli wa yanfadhunaha bin nahar. Dari Hasan, yang dimaksud adalah Hasan al-Basri. Rahimahullah ta'ala. Kata beliau, sungguh orang sebelum kalian, yakni siapa? Sebelum Hasan al-Basri, beliau adalah seorang tabi'i, berarti para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in. Orang sebelum kalian, mereka melihat Al-Quran itu sebagai surat yang berasal dari Rabb, sehingga mereka mentadaburi Al-Quran di malam harinya, kemudian mengerjakan apa yang dikandung dalam Al-Quran di siang harinya. Ya, ini keadaan mereka. Wa minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, diperintahkan untuk kita membaca Al-Quran di malam hari, dan bacaan yang sempurna dengan tartil dan mentadaburinya. Inilah amalan yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mentadaburi Al-Quran di malam hari, kemudian mereka mengamalkannya di siang harinya. Wa anil Fudail ibni Iyad rahimahullah, yambaghi li hamil al-Qur'an alla yakuna lahu hajatun ila ahadil khulafa faman dunahum. Dari Fudail ibni Iyad rahimahullah, hendaknya para pembaca Al-Quran, dia tidak butuh kepada khalifah, kepada seorang khalifah pun, atau kepada yang di bawahnya. Artinya, ya, dia membaca Al-Quran bukan mengharapkan pujian, mengharapkan gaji dari penguasa, ya, khalifah atau yang di bawahnya, para menteri, gubernur dan seterusnya. Wa anhu aidan hamilul Quran hamilu rayatil Islam la yambaghi lahu ayyalhu ma'a man yalhu wa la yashu ma'a man yashu wala yalghau ma'a man yalghau ta'ziman lihaqil Qur'an. Dan dari Fudail ibni Iyad juga, beliau mengatakan, Para pembaca Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. Tidak pantas untuk dia yalhu. Yalhu lahun, itu bermain, ya. Dia bermain bersama orang yang bermain. Bermain di sini maksudnya yang sampai pada melalaikan. Walayasu ma'aman yasu, tidak lalai bersama orang yang lalai. Walayalhu ma'aman yalhu, tidak dia berbincang atau berbicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ya. Lahun sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa minan nas mayyashtari lawal hadith, maksudnya apa? Perkataan yang melalaikan untuk memalingkan manusia dari Al-Quran, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan-ucapan yang ngawur tanpa ada pertimbangan adakah maslahat pada ucapan tersebut. Justru ucapannya mengandung kerusakan. Hal ini dia melakukan itu demi hak Al-Quran, untuk mengagungkan Al-Quran. Jadi mengagungkan Al-Quran, barakallahu fikum, seorang hendaknya memperhatikan kepribadiannya, tingkah lakunya, ucapannya, sehingga seorang yang membaca Al-Quran, tingkah lakunya akan baik, ucapannya akan baik, tidak seperti umumnya manusia, ya, yang tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan, bahkan banyak memaki, sedikit-sedikit, ya, mengucapkan ucapan yang kotor. Wallahualam. Fasal yang pertama. Wa min ahammi ma yu'maru bihi ayyuhadhira kullal hadar min ittikhadil qur'ani ma'ishatan yaktasibu biha. Dan termasuk perkara yang sangat penting yang diperintahkan, yaitu untuk menjauhi menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah, yaktasibu biha, sebagai penghidupan yang dia bekerja mencari uang, mencari kehidupan dengan Al-Quran. Nanti akan disebut lebih rinci lagi tentang hukum orang mengambil gaji ketika mengajarkan Al-Quran. Waqad ja'a an Abdurrahman bin Shibil radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran wa la ta'kulu bihi wa la tajuffu anhu wa la tahlu fihi. Rasulullah SAW mengatakan, bacalah Al-Quran dan jangan engkau makan penghasilan dari Al-Quran. Jangan engkau menyanyiakan dan jangan engkau melampaui batas. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Adapun makna, ya, iqra'ul Quran wa la ta'kulu bihi, bacalah Al-Quran dan jangan engkau makan dari Al-Quran. Ini akan kita tunda pembahasannya lebih rinci sebagaimana beliau akan sebutkan pada hadis-hadis selanjutnya. Kemudian wala tajfu anhu. Dari kata apa? Al-jafa, mengabaikan, tidak memberikan perhatian. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu mengatakan, wahai Rabb, sungguh kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan, ya. Berbuat al-jafa, menyia-nyiakan Al-Qur'an, tidak membacanya ataupun membacanya tapi tidak mengamalkannya, ya. Maka hendaknya seorang muslim, ya, ya'maluna bimuhkami wa yu'minuna bin mutasyabihi wa yaqifuna inda hududih. Seorang mukmin semestinya beramal dengan ayat-ayat yang muhkam dari Al-Qur'an, yang jelas hukumnya diamalkan, perintah ataupun larangan. Beriman dengan yang mutasyabih, berhenti di batasan-batasan yang ada di dalam Al-Qur'an. Wala tahlu fihi, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Fadailil Quran, yaitu la tubalighu fi tilawatihi bisur'atin fi aqsari muddah, ya. Jangan melampaui batas, maksudnya jangan terlalu cepat dalam membaca Al-Quran, secepat mungkin, fi aqsari muddah, ya. Jadi tergesa-gesa sampai tidak ada bedanya antara yang harus dibaca dua harokat dengan yang dibaca pendek dan seterusnya. Ya, ini larangan, ya. Larangan untuk membaca Al-Quran. Jangan disamakan Al-Quran seperti kita membaca selain Al-Quran. Ya. Perhatikan hukum-hukum tajwidnya. Karena yang demikian itu menafikan at-tadabbur. Ya, orang yang membaca Al-Quran terlalu tergesa-gesa, berarti tidak mungkin dia mentadaburi Al-Quran. Oleh sebab ini, kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan sebelumnya dengan wala tajuffu anhu, ay la tatruku tilawatah. Maksudnya, jangan engkau menyia-nyiakan Al-Quran, jangan engkau meninggalkan dengan tidak membacanya. Ya, ini diantara penjelasan hadis tersebut. Adapun yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Manawi dalam Faidil Qadir, yaitu ay tajawazu haddahu min haitsu lafzihi au ma'na. Makna hadis tersebut yaitu tidak melampaui batasan-batasannya dari sisi lafaz ataupun maknanya. Ya. Lafaznya ketika membaca jangan terlalu cepat, ya, atau merubah lafaznya sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu at-ta'wil ketika mereka menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-kalam, dihadapkan dengan satu ayat wa kallamallahu Musa taklima, ya, lafaz Allah diganti dengan fathah, ya. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini merubah lafaz Al-Quran, padahal itu qiraah yang mutawatir, ya, yang kita baca dalam mushaf dari generasi ke generasi, itu bacaannya. Tapi ketika mereka menjelaskan ini maksudnya bacaan adalah fathah pada lafzul jalalah Allah. Nah, maka ulama ahlu sunnah mereka pun menjawab ya subhat ini dengan ayat yang lainnya, wa kallamahu rabbuhu, ya, maka berbicara kepada Musa siapa? Rabbuhu, wa kallamahu rabbuhu. Tidak bisa mereka mengelak lagi, mau dirubah bagaimana, ya, tidak bisa lagi, ya, dan tidak mungkin diartikan dengan Musa mengajak bicara Allah, ya, wa kallamahu rabbuhu, ya, mengajak bicara kepada Musa Rabbnya Musa, ya, tidak mungkin lagi bisa ditakwilkan ayat tersebut. Baik, atau makna-maknanya tentunya dengan merubah lafaz akan merubah maknanya. Bi an tata'awwaluhu bi batilin, ya, awil murad la tabdhulu juhdakum fi qira'ati wa tatruku ghairuhu minal ibadat, ya. Atau makna dari hadis tersebut, engkau bersemangat untuk membaca Al-Quran, namun dengan itu engkau meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Ini juga penafsiran yang tidak saling bertentangan. Semua makna ini bisa diterima. Membaca Al-Quran ada adzan terus, ya, kemudian tidak sholat berjamaah di masjid. Padahal dalam Al-Quran dikatakan apa? Warka'u ma'arraki'in, sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Artinya berjamaah, ya. Fal jafa'anhu at-taqsir wal ghulu at-ta'ammuq fi wa kilahuma syani' wa qad amara Allah ta'ala bitawassut fa qala lam yusrifu wa lam yaqturu, ya. Maka meninggalkan Al-Qur'an, menyanyiakan dan melampaui batas, mendalam-dalami dengan sesuatu yang tidak perlu, tidak ada pentingnya, ya, tidak pernah dibahas oleh para pendahulu kita, para salaf, para ulama ahlu sunnah tidak pernah membahasnya. Dia membahas pada perkara-perkara yang tidak mereka bahas, ya. Kedua-duanya ini adalah perbuatan yang jelek. Sementara Allah SWT memerintahkan untuk kita berbuat at-tawassut, ya, berbuat tidak melampaui batas, sederhana, ya. Lam yusrifu wa lam yakturu. Mereka, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, tidak melampaui batas dan tidak pula mengurang-ngurang. Baik. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, seorang rasul tersebut mengatakan, ya rab, wahai rabku, sungguhnya kaumku mereka menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan, ya, selain mentadaburinya, membacanya, mengamalkannya. Beliau menyebutkan pula tidak menggunakan Al-Quran sebagai ad-dawa, ya, sebagai pengobatan, karena ini merupakan sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya. Tidak mengobati dirinya dengan membaca Al-Quran, tidak meruqyah dirinya dengan membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah alaihissalatu wassalam biasa meruqyah dirinya dengan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, kemudian Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Al-Ins, An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian meniupkan ke tangannya dan mengusapkan di sekujur tubuhnya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW hendak berbaring di pembaringannya untuk tidur, ya, biasa melakukan ini. Kemudian tasbih, tahmid, takbir, dan zikir-zikir yang lainnya, ya. Termasuk bentuk meninggalkan Al-Quran ketika seorang tidak mengobati dirinya dengan meruqyah, membacakan Al-Quran, kemudian meniatkan untuk mengobati dirinya atau melindungi dirinya dari gangguan-gangguan syaitan dan tukang-tukang sihir. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, apabila seorang muslim memperhatikan hal ini, insyaallah Allah akan jaga, ya. Allah akan jaga dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang berniat kejelekan dengan melakukan sihir pada dirinya, karena Allah SWT yang melindungi. Warawahu Abu Dawud bima'nahu min riwayati Sahal ibn Sa'ad. Kemudian beliau sendiri rahimahullah ta'ala menafsirkan hadis tadi, ya. Ma'nahu yata'ajjaluna ajrahu imma bimalin wa imma bisum'atin au nahwihima. Keliru ya, belum dibaca hadisnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul qur'an qabla ay ya'ti qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi yata'ajjalunahu wa la ta'ajjaluna. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bacalah Al-Quran sebelum datang suatu kaum yang menegakkan Al-Quran sebagaimana ditegakkannya Al-Qidhi. Al-Qidhi, anak panah. Tergesa-gesa, ya, dan tidak mau menanti. Ya ta'ajjalun, tergesa-gesa. Ya ta'ajjalun itu mengharapkan sesuatu yang akan datang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan maknanya dari riwayat Sahal ibn Sa'id. Hadis ini pula disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani wa Syeikh Muqbil rahimahumallahu ta'ala. Ya. Adapun maknanya, beliau sendiri yang menjelaskan, maknahu yata'ajjaluna ajrahu imma bimalin wa imma bisum'atin au nahwihima. Yata'ajjaluna, tergesa-gesa untuk mendapatkan balasannya dengan mendapatkan harta atau mendapatkan sum'ah supaya orang memujinya dan yang semisal itu. Ya. Taib. Yuqimunahu iqamatal qidhi. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasalam menggambarkan akan datang di suatu saat nanti suatu kaum yang mereka menegakkan Al-Quran sebagaimana ditegakkannya Al-Qidhi, anak panah. Ya. Di antara penjelasannya, yaitu, ya, seorang yang telah mendapatkan Al-Qidhi, yakni anak panah, ya, dia akan meletakkannya di punggungnya, ya. meletakkan anak panah tersebut di punggungnya. Ini adalah perkara yang disaksikan. Namun apabila yang diperlakukan semacam ini adalah Al-Quran, ini merupakan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tercela. Ya. Matalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang membawa Alkitab seperti al-himar yang membawa kitab, orang-orang yang mereka membaca At-Taurat kemudian tidak mengamalkannya seperti al-himar, keledai yang membawa kitab, ya, tidak bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab yang dia bawa. Ya, ini gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, menegakkannya seperti menegakkan anak panah. Dia membaca dengan baik, kemudian dia tidak memperhatikan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dia taruh Alkitab, Al-Quran di belakang punggungnya. Ya. Atau penafsiran yang kedua, makna secara bahasa, ya, makna secara bahasa yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kana yuqawwimuhum fi safi kama yuqawwimul qaddahu al-qadha atau al-qidha. Ya. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam meluruskan saf mereka sebagaimana tukang panah meluruskan anak panahnya. Ya. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam meluruskan saf sebelum ditegakkan salat lurus dengan selurus-lurusnya seperti seorang tukang panah yang meluruskan anak panahnya. Ini makna secara bahasa. Ya. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dengan sebaik mungkin. Ya. Menjadikan Al-Quran, membacanya dengan sebaik mungkin, huruf-hurufnya dia perhatikan. Ya. Namun, barakallahu fikum, yang tercela adalah kalimat setelahnya, yaitu yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunah. Ya. Menginginkan pahala yang segera, sementara pahala yang lebih besar lagi di sisi Allah diabaikan, ya, tidak diperhatikan. Dia membaca Al-Quran diniatkan untuk mendapatkan dunia. Dan ini barakallahu fikum merupakan alamun min a'lamin nubuwah, ya, bukti daripada bukti-bukti kenabian, ya, bahwa hal itu telah terjadi. Bahkan barakallahu fikum, ya, telah terjadi jauh sebelum zaman kita, di mana ada orang yang membaca Al-Quran kemudian setelah itu meminta kepada manusia. Wa an Fudail ibn Amr radhiyallahu anhu qala Tayyib. Waktu sudah tidak memungkinkan, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.